عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. Ini hadisnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Beliau berkata, qal ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim. Ya, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim qibala Najdin. Faghanimu ibilan katsiratan fakanat سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. Ini tentang harta rampasan perang dari riwayat Abdullah bin Umar. Sementara dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, justru pada awalnya pembahagiannya itu tidak terlalu jelas. Makanya ketika Sa'ad melihat ada sebuah pedang yang layak untuk dimilikinya, karena mungkin kekuatan bahan dasarnya, kemudian keindahannya, maka dia ambil pedang tersebut, kemudian dia bawa kepada Nabi untuk meminta jadikan ini sebagai pembahagian antara pasukan perang untuk saya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menolaknya, memintanya untuk meletakkan atau mengembalikan ke tempat di mana ia dapatkan, dan akhirnya turunlah disebabkan ini surat awal surat Al-Anfal, yaitu tentang pembahagian harta rampasan perang. Ya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi sudah jelas. Ya. Ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW dalam sebagian riwayat, ya, dalam Sahih Muslim ini juga, memanggil kembali, ya, saat yang sudah mengembalikan pedang yang tidak jadi diambilnya, memanggil kembali saat, kemudian dia mengatakan, ambil lagi pedang tadi. Ambil lagi, ambillah olehmu pedang tadi. Karena dalam ayat yang tadi dibacakan di pangkal surat Al-Anfal itu jelas datang penjelasan dari Allah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Nah, jika seandainya itu sudah milik Nabi, ya dalam riwayat tadi, maka Nabi sah-sah saja menyerahkan pedang itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya pedang itu juga akan didapatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tentang cerita Sa'ad yang menyebabkan turunnya ayat tentang pembagian harta rampasan perang, yaitu pangkal surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Qul, jawablah, al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasul. Nah, jadi ketika sudah menjadi milik Rasul, maka Nabi SAW berhak untuk memberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Makanya pedang tadi akhirnya diserahkannya kembali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada para ulama dalam menafsirkan ayat yang pertama ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama kepada dua pendapat. Yang pertama, ayat ini muhkam, bahwasanya ayat ini berlaku terus hukumnya, cuma nanti harta rampasan perang itu setelah dibagi ditetapkan oleh Allah milik Allah dan Rasulnya, dan nanti didetilkan oleh Allah pembagiannya pada surat yang sama, yaitu ayat yang kemarin kita bacakan, wa'lamu annama ghanimtum, ya, ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah di situ beberapa pihak yang akan mendapat dan menerimanya. Ya. Jadi kata para ulama, tetap ayat yang pertama ini muhkam, berlaku hukumnya, cuma nanti dirinci, ya, dengan ayat yang tadi, bahwasanya ada pembagian yang lain untuk apa? Walidil qurba, wal yatama, wal masakin. Ya. Ini pembagiannya dan bahkan dibagi 5 atau rampasan perang itu secara detail. Sementara dalam pangkal ayat ini berapa? Hanya dibagi penetapan bahwasanya itu milik Allah dan Rasulnya, tanpa dibagi 5. Kata para ulama, tetap saja ayat yang pertama ini muhkam, hukumnya berlaku, dan nanti yang pertama ini nanti dirinci pada ayat yang tadi. Ada lagi pendapat para ulama, dan itu yang kedua, bahwa ayat yang pertama ini mansukh. Ya, yang pertama ini hukumnya dihapus, dan nanti yang berlaku adalah ayat yang tadi, pembahagian harta rampasan perang itu menjadi 5 bahagian. Ya, menjadi 5 bahagian, yaitu khumus dibagi 5, dan nanti yang seperlima pertama untuk Allah dan Rasulnya, seperlima kedua, seperlima ketiga, keempat, salah satu dari seperlima ini untuk para pejuang, ya, untuk para pejuang dan pasukan perang. Ini sekedar menjelaskan bahwa hadis Sa'ad bin Waqqas tadi, sekarang ini hadis Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar ini, ia bercerita, ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Nabi pernah mengutus saria. Ya. Kalau saria ini berbeda dengan ghazwah. Karena ada dua istilah untuk pasukan perang. Yang pertama ghazwatun, yang kedua sariyatun. Ghazwatun ini pasukan besar, ya, umumnya langsung dipimpin oleh Nabi. Ya. Kemudian yang kedua sariyatun ini pasukan atau pasukan kecil, dan dia adalah pasukan-pasukan gerilya. Ya. Pasukan-pasukan gerilya mungkin puluhan orang saja yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi pasukan ini. Ini namanya syariah. Kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah mengutus atau mengirim sebuah pasukan untuk perang gerilya, wa ana fihim, dan saya adalah salah satu dari pasukan ini. Dan diutus oleh Nabi mereka menuju Qibala Najdin, yaitu dikirim untuk menyerang arah, dikirim ke arah Najd. Ke arah Najd. Najd wilayah yang ma'ruf sampai sekarang, ya. Dan walaupun terjadi perbedaan tentang kalimat ini dalam beberapa hadis, tetapi Najd yang dimaksud adalah daerah bagian wilayah ketika itu yang belum sampai Islam ke sana. Maka Nabi SAW mengutus pasukan ini untuk bergerilya dengan aturan mainnya sudah kita pelajari. Nanti didakwahi terlebih dahulu. Bila Nabi mendengar azan, maka Nabi pasukan itu tidak dibenarkan untuk menyerang. Ya, bila tidak diperintahkan untuk, tidak dibolehkan untuk membunuh anak-anak, perempuan. Ini aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada pemimpin setiap pasukan. Kata Abdullah bin Umar, faghanimu ibilan kathiratan. Dalam perang itu mereka berhasil mendapatkan unta yang banyak. Hasil lampasan perang, mendapatkan unta yang banyak. Fakanat suhmanuhum ithna asyara, ya, ithna asyara isna asyara ba'iran. Mereka pasukan ini mendapatkan, ya, per orangnya mendapatkan bahagian 12 ekor unta, ya, atau 11 ekor unta. Kemudian setelah mendapatkan bagian per orangnya dari pembahagian harta rampasan perang untuk pasukannya, mereka per orang dapat 12 atau 11 ekor unta. Nabi SAW memberikan bonus tambahan, ya, itu yang terakhir itu, wanufilu ba'iran ba'iran, dan masing-masing ditambahkan seekor lagi sebagai tambahan. Jadi dapat bonus, sudah dapat pembagian wajib. Bayangkan bagian berapa mereka dapatkan untanya itu. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan mereka mendapatkan harta rampasan dalam bentuk unta itu sangat banyak. Saking banyaknya per orangnya mereka mendapatkan jatah wajib. Ya. Ketika dikumpulkan kemudian dibagi, ya. Kemudian dibagi dan per orangnya mendapatkan pembagian 11 atau 12 ekor. Ya, 11 atau 12 ekor. Kemudian setelah terbagi semuanya ternyata masih banyak unta itu, Nabi SAW memberikan bonus orang per orang berapa? Seekor lagi. Dapat tambahan seekor ya, unta per orangnya. Ya, ini nampak bayangannya betapa banyaknya unta yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang tersebut. Ini jelas ya, hadis ini membawakan kepada kita ketetapan yang dilakukan Nabi dalam pembagian harta rampasan perang. Dibagi semuanya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, dibagi 5, kemudian 1/5 dibagi kepada pasukan. Nah, kemudian nanti ada kalanya Nabi menambahkan. Ada kalanya Nabi menambahkan dan itu nafl. Nafl itu kan sunnah. Ya, salat nafilah, salat tambahan. Salat tambahan selain dari fardu ada salat tambahan. Itu dinamakan nafilah. Ya. Sesuatu kalau dalam bahasa kitanya adalah aksesoris atau ya, sesuatu yang tidak terlalu inti. Jadi setelah dia mendapatkan jatah semua, sebenarnya kalau Nabi tidak menambah lagi tidak ada masalah karena sudah dapat jatah masing-masing. Tetapi Nabi SAW masih menambahkan per orangnya seekor-seekor lagi. Ini cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa ada pembagian harta rampasan perang dan ada nanti bonus yang ditambahkan oleh Nabi SAW. Hadis kedua, terjemahan hadis yang tadi apa? Nabi SAW mengutus pasukan perang di mana aku termasuk di dalamnya menuju daerah Najd, lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Mereka semua mendapatkan bagian 12 atau 11 ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan. Ya. Berikutnya 4495. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر. Ini sama dengan yang tadi. Nabi SAW pernah mengutus mengirimkan sebuah pasukan gerilya ke arah Najd dan salah satu dari pasukan itu adalah Abdullah bin Umar. Wa anna suhmanahum balagat 12 ba'iran, bahwa jatah pembagian mata rampasan perang mereka mendapatkan atau sampai 12 ekor unta. Wa nuffilu siwa dhalika ba'iran, dan mereka mendapatkan bonus selain dari itu 1 ekor unta lagi. Kalau 12 berarti tambah 1, 13 mereka dapat. Kali ya. Unta itu per ekornya mahal. Ya. Sekarang aja ya, yang biasa di atas 10.000 real. Di atas 10.000 real kalau enggak salah ya. Di atas 10.000 real ini normal harga unta kali 13. Ya, cukup banyak mereka mendapatkan pembagian harta rampasan ketika itu. Kemudian ditambah 1 ekor sebagai bonus. Falam yughayyirhu Rasulullah SAW, dan Nabi tidak merubah. Ya, ini harta rampasan tetap seperti yang dijatahkan oleh Allah, cuma ini tak hanya sekedar bonus saja. Ya. Boleh menambahkan bonus untuk ketika pembagian harta rampasan perang itu semuanya sudah dapat jatah masing-masing. Kemudian boleh Nabi SAW bahkan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan lebih. Ya, mengkhususkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan kelebihan. Di mana boleh memberikan tambahan untuk semuanya satu persatunya tambahan seperti dalam kasus ini, dan boleh juga untuk mengkhususkan yang lain atau untuk mengkhususkan orang per orang, tidak semua, untuk mendapatkan bonus. Ya, misalnya pemimpin pasukan pejalan kaki atau pemimpin pasukan berkuda diberi tambahan oleh Nabi SAW, ini tidak masalah karena semuanya sudah dapat jatah masing-masing, dan bonus itu adalah nafal, yaitu penambahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pembahagian harta rampasan perang. Ya, 4496 hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim, kita hanya sekedar membacanya. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibnu Mushir wa Abdurrahim ibnu Sulaiman an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala أنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما. Ya, di sini ada tambahan yang perlu kita jelaskan juga, bukan hanya sekedar unta saja yang mereka dapatkan dari hewan ternak, justru di sini ada tambahan kambing, ghanam. Ya, وغنما فبلغت صهماننا إثني عشر بئرا. Isnai asyara ba'iran. Ya. Sampai jatah kami dapatkan per orang adalah 12 ekor unta. Wa naffalana Rasulullah SAW ba'iran-ba'iran. Dan kemudian Nabi menambahkan untuk kami sebagai tambahan, bukan pembahagian wajib tetapi tambahan dan bonus, orang per orang mendapatkan seekor lagi untanya. Di sini ada juga hal yang perlu kita jelaskan. Kalau kita lihat hadis 4494, ya, di situ perawi yang antara Imam Muslim dengan Nabi, yang pertama Yahya, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Nafi', kemudian yang keempat Ibnu Umar. Berapa? Empat orang. Hadis yang sekarang ini 4496 antara Nabi Muslim dengan Nabi, yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang kedua Ali ibn Mushir dengan, bukan ya, dengan berdua di sini, Ali ibn Mushir dengan Abdurrahim ibn Sulaiman, kemudian yang ketiga Ubaidullah ibn Umar, kemudian yang keempat Nafi', yang kelima ibn Umar. Berarti jarak antara Muslim dengan Nabi 5 orang. Ya, berbeda dengan riwayat yang tadi, ini tentu wajar terjadi, ya, dalam sebuah sanad. Ya, ya, itu tentang riwayat yang sekarang. Ada beberapa hal yang perlu kita uraikan. Yang pertama, penambahan sebutan kambing tadi dalam matan hadis. Sebelumnya hanya unta saja, kemudian sini ada penjelasan bahwa kambing juga termasuk yang mereka dapatkan. Kemudian jumlah perawi, ya, antara Imam Muslim dengan Nabi di sini bertambah. Ya. Kita lanjutkan 4497 hadis yang sama dibawakan lagi dengan sanad yang lain. Imam Muslim mengatakan wahdathana Zuhair bin Harbin wa Muhammad ibnul Musanna qala hadathana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bihadzal isnad. Ya. Dari Ubaidullah sampai kepada Ibnu Umar sama. Antara Ubaidullah bin Umar tadi dengan Muslim berbeda. Itu saja. Sementara bunyinya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. 4498 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddatsanahu Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammadun an Ayyuba ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية ح وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ابن زيد كلهم النافع بهذا الإسناد نهو حديثهم. Ya, ini semuanya sanad, sementara riwayatnya kembali kepada riwayat Abdullah bin Umar tadi cerita. Ya, ada tambahan di sini ya yang berbeda, yaitu dari Abdullah bin Aunin, Ibnu Aun di situ pada baris yang kedua di sanad ada nama seseorang bernama Ibnu Aun, namanya Abdullah. Di sini dia menjelaskan bagaimana cara dia mendapatkan hadis ini, yaitu dengan cara surat menyurat. Ya. Dia kirim surat kepada Nafi, berarti dia gurunya jauh, tidak langsung mendengar hadis itu dari dia, tetapi dia akan dapatkan secara tertulis pula hadis itu. Ya. Dikirim surat, apa isi suratnya? Ia bertanya kepada Nafi tentang bonus yang dibagikan oleh Nabi kepada pasukan perang. Ya, bukan bagian jatah wajibnya, tetapi bonus. Maka kata Ibnu Aun, fakataba ilayya, maka Nafi' menulis surat jawaban kepadaku dengan membawakan hadis yang tadi telah kita baca. Jadi cara mendapatkannya bukan dari mulut, bukan pula dibacakan oleh murid yang lain, tetapi dia jaraknya jauh. Ya. Dalam hal ini boleh mendapatkan hadis, karena dia mengirimkan surat tertulis menanyakan tentang hadis, kemudian surat itu dibalas dan tertulis hadisnya dalam surat tersebut, maka dia boleh meriwayatkan kepada muridnya. Saya mendapatkan ilmu atau hadis dari sepulan dengan cara begini. Ini yang disebutkan di sini, bahwasanya Ibnu Aun menulis surat kepada Ibnu Nafi' dan Nafi' menjawab dengan hadis, dan Ibnu Aun membawakan hadis ini, menyampaikan ini hadis ini kepada muridnya. Boleh. Walaupun cara mendapatkannya tidak di majelis, tetapi dengan surat menyurat. Karena salah satu dari cara menuntut ilmu di masa dahulu adalah surat menyurat. Sebagaimana sekarang ini juga salah satu cara untuk mendapatkan ilmu surat menyurat, tetapi lebih mudah sekarang ini. Dalam hitungan detik kita bisa mendapat ilmu langsung. Ya. Terkadang jamaah juga tidak peduli seberapa banyak waktu yang digunakan oleh ustaz untuk menjawab. Bahkan ketika dia nulis SMS, ustaz, hukum ini apa, berikut dalil-dalilnya. Ya. Maka ustaznya akan menjawab panjang lebar. Ya, dan ini tentu luar biasa. Kalau seandainya ustaz itu menjawab dengan dalil-dalil, berarti dia sudah dapat ilmu yang banyak. Bukan hanya sekedar jawaban pertanyaan, tapi dia dalil-dalil yang mendukung tentang jawaban. Dan ini sangat banyak. Di fatwa-fatwa, kumpulan fatwa-fatwa itu kita temukan banyak sekali para ulama itu yang ketika dibutuhkan, ya, yang bertanya itu membutuhkan dalil, mereka akan sebutkan dalil. Tetapi kalau tidak membutuhkan dalil, hanya tentang hukum, maka sebutkan hukum. Jadi ketika dinukilkan hukumnya tidak dibenarkan, saya dapatkan dari si fulan. Ya, jadi tinggal itu saja, dia dapatkan dari jawaban si fulan. Kalau nanti ada butuh pengetahuan tentang dalil hujahnya, maka tanya lagi. Saya mendapatkan bahwasanya hukum yang ini, hukum amalan ini tidak dibenarkan, dan saya dapatkan dari kamu, tolong sebutkan. Ini pertanyaan kedua. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak boleh. Maka perlu juga memang, ya, untuk meminta dalil. Ya, apalagi sekarang ini mudah orang menjawab. Itu ke pertanyaan agama ini mudah menjawabnya. Mengatakan boleh atau tidak, ya, tidak perlu dalil. Bahkan sekarang ada orang yang menentang, ya, menentang dan bahkan mengatakan ini adalah hasil dari agama Wahabi. Dahulu kita tenang-tenang saja ketika murid jamaah menanyakan apa ini hukumnya kiai, ustaz, maka kita tinggal jawab boleh atau tidak, tidak perlu kita repot-repot lagi. Nah, sekarang karena aliran Wahabi, ya, ketika kita menjawab, kita ditanya tentang apa dalilnya. Akhirnya kita repot mencari dalil. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya dia tidak penting dalil. Ya. Ini perkataan tokoh agama. Ya. Masalah mencari meminta dalil itu adalah ajaran baru. Ya, ajaran baru. Padahal agama ini kan dengan dalil, bukan dengan jawaban. Dengan dalil. Apa benar itu agama Allah atau tidak? Atau hanya ya, isi perutmu yang kamu tumpahkan. Kamu tidak mengerti sama sekali. Ya. Kamu bodoh tentang itu. Lalu kamu menjawab sembarangan. Ya. Ini Ya. Betapa apa kelamnya ilmu agama bagi orang yang mengatakan seperti ini. Agama ini bukan milik seseorang, agama ini agama dalil. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Makanya karena agama sebelumnya itu tidak abadi, ya, Allah khususkan masa berlakunya sampai agama berikut datang, syariat berikut datang, maka Allah tidak menjaga dalilnya. Allah tidak menjaga dalilnya. Agama sebelum agama Islam, karena masa berlakunya ada limitnya, maka Allah tidak menjaga dalilnya. Sementara Al-Quran, karena agama ini agama abadi sampai hari kiamat, Allah menjaga dalilnya. Ini menunjukkan agama ini agama dalil. Kalau tidak agama dalil, tidak akan dijaga oleh Allah Al-Quran. Ya, tidak akan dijaga oleh Allah Al-Quran. Allah yang memberikan jaminan penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Terjaga. Dan luar biasa, menakjubkan bagaimana penjagaan Al-Quran. Tidak bisa dirubah walau satu harakat pun. Karena dia sebelum ditulis, itu sudah tersimpan kuat di dalam dada. Ya. Kalaupun nanti dalam tulisannya salah, secepatnya akan diketahui oleh orang. Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, dari anak-anak kecil sampai orang-orang sudah tua renta, mudah mereka untuk menghafal Al-Quran. Bagi mereka yang mau menghafal, yang memiliki kemampuan untuk memiliki semangat yang besar untuk menghafal, tidak pandang faktor usia. Anak yang kecil yang baru bisa berbicara saja sudah bisa menghafal beberapa ayat Al-Quran. Ya. Anak sebelum sekolah dasar itu sudah bisa dihafalkan ayat surat-surat pendek. Menakjubkan. Bahkan mereka bisa menghafal lebih dari itu. Orang yang sudah tua-tua sekalipun mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mereka juga punya kesempatan untuk menghafal. Ya. Orang tua-tua itu saya rasa tidak pernah berupaya untuk menghafal surah Al-Fatihah. Yang baru-baru bertobat, tiba-tiba mereka juga bisa menghafal Al-Fatihah. Ya. Karena memang dimudahkan dan sangat dimudahkan oleh Allah. Tinggal kita yang mau atau tidak. Ya. Sudah di atas 55 tahun, ada orang tua-tua itu yang bisa menghafal 5 juz. Karena ditalkin, dibacakan satu ayat, diulang oleh dia, belum benar, dibacakan lagi, sampai benar dia membaca satu ayat tersebut, nah, kemudian disuruh menghafal. Lancar. Kemudian tambah lagi, satu ayat lagi, ditalkinkan sampai benar bacaannya, kemudian disuruh menghafalnya, hafal dia, nah, kemudian disambung ayat yang pertama dengan ayat kedua sekaligus. Ayat pertama dibacakan, lanjut ayat kedua, kemudian disuruh menyambungnya. Ya, ketika dia sudah mulai lancar, disuruh mengulang-ulang. Terus seperti itu. Satu ayat, dua ayat, satu hari. Tapi kalau satu minggu sudah dapat 7 ayatnya. Ya. 2 minggu sudah berapa? Dan rutin terus. Dan itu minimal dan paling minimal. Ada orang tua itu bisa satu harinya bisa menghafal 2 ayat atau 3 ayat, 4 ayat. Itu sudah bisa satu halaman. Ya, terkadang satu halaman itu 3 ayat, 4 ayat. Nah, luar biasa memang Allah berikan kemudahan. Itu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Apalagi sekarang bermunculan anak-anak kecil, anak-anak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran yang luar biasa. Bacaannya bagus, hafalannya kuat, dan hafalannya juga mencakup hal-hal yang lain. Ya. Begitu menguasainya, bukan hanya sekedar menghafal ayat per ayat, tempatnya. Makanya di antara salah satu faktor untuk menghafal Al-Quran ini adalah jangan berubah mushaf. Ya, jangan dirubah. Kalau kita menghafal Al-Quran dengan mushaf yang berubah-ubah, maka kita akan sulit menghafal. Karena terkadang yang membantu kita untuk menghafalnya adalah letaknya. Ya, letaknya. Makanya salah satu yang perlu ditekankan adalah jangan sampai dirubah Al-Qurannya. Kalau memang sudah habis, datangkan Quran yang sama. Beli Quran yang sama, cetakan yang sama. Agar ingatan kita itu terkadang tertuju kepada letaknya, letak ayat tersebut. Bukan hanya sekedar hafalan yang telah kita hafal dari ayat-ayat tersebut. Ini yang perlu kita uraikan, dan memang Al-Quran dijaga oleh Allah. Sementara syariat yang lain itu tidak dijaga dalil-dalilnya oleh Allah. Nah sekarang dalil itu yang ditentang. Al-Quran sudah dijaga, Dan orang yang berbicara tentang agama tidak mengenal Al-Quran itu sendiri. Kemudian ketika dituntut dia untuk mendatangkan dalil, dia karena tidak punya, marah dia. Tidak punya dia. Apalagi hadis. Ya. Karena dia hanya diangkat, dinilai, diangkat, diposisikan sebagai orang yang berilmu. Bisa berbicara, pandai menyusun kata-kata, kemudian punya satu dua ayat, kemudian dia sudah ditokohkan. Dan sudah mendapatkan gelar kiai, ustad, ya, buya, ya, alim ulama, tokoh agama. Nah, ini yang nanti akan merusak dan akan membenci. Bahkan meminta dalil itu dianggap ajaran baru yang merusak. Ya. Ini yang perlu ditekankan dalam hal ini. Maka salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang kita ambil dari hadis 4498 itu adalah dengan cara surat menyurat. Kalau sekarang kita tidak bisa tinggal di tempat yang lain, saya di radio itu yang luar biasa kita dapatkan manfaatnya. Ketika yang menyampaikan pertanyaan, dan radio itu juga salah satu sarana dakwah yang masuk ke tempat yang tidak bisa dimasuki oleh seorang ustaz. Ustaz kalau diundang ke sana mana mau? Di tengah-tengah kebun sawit. Ya. Ya. Ada yang bertanya dia, rumahnya terpencil jauh, jauh dari masjid makan. Kilo berkiloan dari masjid, kemudian tinggal satu keluarga untuk mengurusi sawit orang pula. Ya, sawit orang pula. Nah, tiba-tiba dia dapat ilmu melalui radio. Terkadang dia nanyakan kalau permasalahan yang dihadapinya, menanyakan, "Ustaz, saya ini tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Ya. Jarak antara rumah saya dengan masjid itu 5 kilo. Ya. Jangankan mendengar azan. Ya. Untuk ke masjid itu jauh sekali. Tidak terdengar sama sekali azan. Maka tentu tidak wajib sholat berjamaah. Bolehkah saya berjamaah di rumah?" Ini subhanallah. Ya, ilmu itu dimasukkan oleh Allah, dibawa oleh Allah sampai ke tempat-tempat yang terpencil yang seorang ustaz tidak akan mungkin sampai ke sana melalui sarana radio. Ya, tidak akan mungkin sampai. Jangankan ke situ, kampung sajalah. Ada masjidnya, ada jamaah pengajiannya. Kalau ustaz itu diundang, nah kemudian dia tahu tempat seperti itu, malas dia ke sana. Ya, malas ke sana. Dia memang tidak perlu amplop memang, tapi untuk menyediakan waktu untuk kesananya, masalahnya kecil. Ya, tetapi berbahagialah karena Allah akan menyampaikan juga, walaupun kamu tidak sampai ke sana. Ya, tidak sampai ke sana. Biasanya kalau undangan-undangan itu kan seperti kota Pekanbaru, ada kota-kota besar, jemaahnya sudah banyak. Itu nanti akan dipertimbangkan oleh ustaz, saya bisa ke sana atau tidak. Ya, makanya salah satu program yang kita harapkan para ustadz itu, para dai itu marakkan adalah jangan tunggu diundang, ya, datangi. Makanya salah satu program yang kita butuh bantuan kaum muslimin sekarang ini adalah memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan cara menyediakan sarana transportasi, kemudian mencari ustadz dan dituju kampung-kampung tersebut. Yang jemaahnya mungkin hanya 10 orang yang ngaji, tapi itu rutin. Ya. Nah, kita sediakan ustaznya, kita sediakan transportasinya, dan sekarang menunggu dana kaum muslimin. Ya, karena supirnya, kemudian mobilnya mungkin sudah ada, tetapi BBM-nya, terkadang juga konsumsi ustaznya. Dalam perjalanan ini yang alhamdulillah Rahmatul Jannah sudah punya divisi ini, dan luar biasa kita melihat bagaimana sudah beberapa tempat yang kajiannya rutin, bukan undangan, kajiannya rutin di sana, kampung yang bila mengundang mereka juga sungkan untuk mengundang ustaz, dan mereka juga tidak, yang mereka kenal kan ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz yang mereka kalau kata sebagian ustaz-ustaz kita, klene-klenenya saja, itu mereka tidak tahu. Dan itu yang kita kumpulkan ustaz-ustaznya, kemudian kita tinggal menjalin hubungan, ada permohonan masuk, kami butuh pengajian rutin, ya, di dalam dan di luar kota. Dan ada pengaturan ringnya, ada ring di bawah 100 kilo, ada ring di atas 100 kilo, Berapa butuh untuk yang di bawah yang bisa dikejar dengan pulang balik ya, PP berangkat sore atau berangkat sebelum zuhur, nanti balik malam. Dan yang satu lagi yang di atas 100 kilo itu yang menginap, ini kita bedakan anggarannya. Dan sekarang masih menunggu donasi kaum muslimin, karena ini luar biasa ya, luar biasa manfaat. Karena kalau undangan itu kan sekali kajian, kemudian orang itu juga tidak mau lagi mengundang orang yang sama ya, atau merasa berat juga untuk mengundang yang sama. Sekarang ini rutin per satu bulan terus ada ya, satu kali pengajian di satu tempat, ustadznya terkadang itu saja, atau dua kali pengajian di satu tempat dengan ustadznya dua orang, dan rutin dan pengajiannya terarah ya, penjelasan tentang akidahnya, tentang ibadahnya. Dan ini manfaatnya bukan hanya pahalanya, bukan hanya yang didapatkan ustadznya, supirnya juga, penyediaan kendaraannya juga, kemudian yang mendanakannya juga, yang mengeluarkan dana. Dan ini kita menghimbau kaum muslimin untuk tidak melalaikan sisi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan dan juga memudahkan untuk tempat-tempat yang lain. Kembali kita ke hadis tersisa 3 hadis lagi, 4499 untuk halaman 593, di bawahnya 4500, kemudian yang terakhir hadis di bawah bab ini 4501. 4499, Imam Muslim mengatakan haddatsana Suraij bin Yunus wa Amrun An-Naqid wal lafdhu li Suraij qala haddatsana Abdullah bin Raja an Yunus an Az-Zuhri an Salim an abihi ya, ini Ibnu Umar juga ya, Salim itu anaknya Abdullah bin Umar. Qala naffalana Rasulullah sallam naflan siwa nasibina min al-khumsi fa asabani syarifun wasyariful musinnul kabir. Ini rincian dari yang tadi, tambahannya. Kata Abdullah bin Umar, kami diberikan bonus oleh Nabi tambahan dari pembagian harta warisan yang harta rampasan perang yang kami dapatkan ya, yaitu 1/5 yang dibagi-bagi, kemudian kami dapatkan tambahan. Sementara saya, kata Abdullah bin Umar, mendapatkan syarif. Ini bonusnya tadi. Itu istilah untuk unta. Yang syarif ini maksudnya adalah al-musinnul kabir, yaitu unta yang sudah tua dan badannya besar ya, didapatkan oleh Ibnu Umar. Dia dapatkan syarif ya, yaitu unta yang kena usianya sudah tua, badannya juga besar ya. Berikutnya Imam Muslim mengatakan haddatsana Hannad bin Usari qala haddatsana Ibnu Mubarak qala wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb kilahuma an Yunus an Ibnu Shihab qala balagani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naffalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadits Ibnu Raja. Ini sanadnya yang baru, kemudian lafaznya sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir hadis di bawah ini, di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits qala haddatsani abi an jaddi. Ini riwayat dari cucu dari ayahnya, kemudian dari kakeknya. Ya, tiga keturunan semuanya perawi hadis. Ini rumah tangga yang luar biasa. Kakeknya perawi hadis, anaknya perawi hadis, cucunya pun perawi hadis. Dan ini bukan satu dua keluarga saja, banyak. Dan tingkatannya juga ada tingkatan yang diangkat di atasnya Imam Muslim, bahkan nanti ada yang dari sahabatnya, sahabat perawi hadis, anaknya perawi hadis, cucunya perawi hadis, kemudian nanti mereka meriwayatkan an fulanin an abihi an jaddi, si fulan dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian qala haddatsani Uqail bin Khalid an ibni Shihab an Salim an Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yaitu Ibnu Umar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. Ya, ini menunjukkan bahwa yang apa yang bonus tadi tidak semua pasukan diberikan oleh Nabi. Misalnya pasukannya 300 orang, tidak semua. Orang-orang tertentu saja yang Nabi SAW menilai ya, siapa yang berhak mendapatkan bonus ini. Karena bonus itu kan nafilah. Bonus itu adalah tambahan yang kembali kepada wewenang pembagi. Ya. Maka tidak semua. Biasanya bonus itu kan sesuatu yang dikejar oleh orang banyak karena dia jumlahnya sedikit. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW memberikan tambahan bonus kepada sebahagian. Nah, ada kata-kata ba'da di sini. Ya. Kana yunaffilu ba'da man yab'athu minas saraya. Jadi tidak semua, hanya sebagian yang mendapatkan bonus ya, untuk diri mereka secara khusus selain dari pembahagian wajib. Pembagian wajib itu 1/5 dibagi rata. Dibagi 5 dulu rata rampasan perang, 1/5 untuk pasukan perang dan nanti dibagi. Dan itu pun sudah banyak, berapa tadi? 11 atau 12 ekor. Nah, kemudian sebagian mereka mendapatkan bonus. Salah satu yang mendapatkan bonus adalah Abdullah bin Umar. Dia mendapatkan syarif tadi. Dia mendapatkan syarif. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis terakhir di bawah bab harta rampasan perang. Bagaimana pembagiannya? Bolehkah pembagian yang berupa bonus ini dijelaskan dalam riwayat yang tadi? Boleh. Dan itu kembali kepada wewenang pemerintah, penguasa untuk mengkhususkan orang per orang ya, menambahkan bonus untuk mereka selain dari pembagian wajib yang mereka dapatkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.